Konsultasi Syariah. Bagaimana cara masuk Islam? Jika ada mu'alaf yang masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap hamba. Karena sejatinya, orang yang masuk Islam berarti dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan Al-Quran sebagai kitab Tuhan. Lebih dari itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Untuk itulah, Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Sebaliknya, dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Mereka merasa telah berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah berjasa kepadaku dengan keislamanku. Sebaliknya, Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan memberi petunjuk untuk kamu kepada keimanan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Oleh karena itu, untuk bisa masuk Islam, tata caranya sangat mudah. Tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal. Yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Berikut beberapa tata cara masuk Islam. Pertama, ikrar dua kalimat syahadat. Ikrar syahadat adalah mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Catatan, jika kesulitan untuk mengucapkan dua kalimat ini secara fasih, bisa dipandu oleh orang Muslim, dan mu'alaf cukup mengikuti sebisanya. Selanjutnya diucapkan juga arti dari kalimat tersebut, agar memahami apa yang dia ucapkan. Kedua, ikrar ini harus diucapkan di depan saksi kaum muslimin. Jumlah saksi minimal dua orang muslim baik-baik. Tujuan saksi adalah agar mu'alaf ini diakui telah pindah agama oleh masyarakat muslim lainnya, sehingga selanjutnya ia disikapi sebagaimana layaknya seorang muslim. Masuk Islam tidak harus di depan kiai, habib, ustadz, atau tokoh agama lainnya. Karena bukan syarat diterimanya syahadat harus diucapkan di depan tokoh agama, namun harus di depan saksi dua orang muslim, dan saksi tidak harus tokoh agama. Hanya dengan melakukan dua hal di atas, berikrar syahadat dan disaksikan muslim yang lain, maka sang mu'alaf telah dinyatakan sebagai muslim yang sah Islamnya. Dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, dianjurkan mandi besar. Dalam mazhab Syafi'iyah, dianjurkan bagi orang yang baru saja masuk Islam untuk mandi besar, membasahi seluruh badan. Anjuran ini berdasarkan riwayat dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Ada juga yang menyebutkan dianjurkan untuk menggundul rambut, namun anjuran ini berdasarkan riwayat yang dhaif. Kedua, kerjakan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena itu, setelah mu'alaf mengikrarkan syahadat, dia berkewajiban menjalankan sholat sebagaimana muslim yang lainnya. Yang harus dilakukan, 1. Jika dia sudah memahami tata cara sholat dan hafal Al-Fatihah serta bacaan sholat yang wajib, maka dia bisa sholat sendiri. Dan jika laki-laki, mu'alaf selalu diajak untuk jamaah sholat wajib di masjid, dengan tetap terus mengkaji tata cara sholat yang sempurna. 2. Jika belum memahami cara sholat yang benar, ada dua yang harus dia lakukan. Belajar tata cara sholat yang benar dan menghafal bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Selama belum bisa sholat dengan sempurna, dia harus bermakmum dengan muslim yang lain ketika sholat, sehingga bisa menjaga keabsahan sholatnya. 3. Hitan. Hitan hukumnya wajib bagi lelaki, karena hitan bagian dari menjaga fitrah kesucian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 perkara. Hitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Lebih dari itu, khitan merupakan syiar kaum muslimin yang juga diikuti oleh kelompok agama yang lain. Karena itu, mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia belum dikhitan, maka disarankan agar segera melakukan khitan. Hanya saja, jika anjuran untuk khitan ini bisa memberatkan dirinya dan bahkan bisa membuat mu'alaf lari menjauhi Islam, maka anjuran khitan bisa ditunda sampai dirasa cukup baginya untuk melakukan khitan tanpa paksaan. Keempat, syariat Islam lainnya. Selanjutnya, mu'alaf diarahkan untuk mempelajari syariat Islam lainnya yang wajib baginya, seperti tata cara puasa, menjawab salam, mendoakan orang bersin, dan jika dia orang yang mampu, diajari tentang syariat zakat. Semakin sering belajar, akan semakin membuat sang mu'alaf mencintai agama Islam. Kelima, kami sarankan agar mu'alaf segera melaporkan ke dinas pemerintah untuk masalah administrasi KTP dan KK. Menurut informasi dari salah satu dinas kependudukan dan catatan sipil, perubahan KTP dan KK cukup di kecamatan setempat dengan membawa surat keterangan dari RT dan RW, KTP, KK, dan dilampiri surat keterangan masuk Islam. Kemudian surat keterangan masuk Islam bisa diterbitkan oleh takmir masjid atau yayasan Islam yang menjadi saksi keislamannya. Demikian, Allahu a'lam.